وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أما بعد, اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المؤلف: جلود الميتة وما يطهر بالدباغ. قال: فصل. جلود الميتة تطهر جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير الحيوان الذي ينجس بالموت إذا دبغ جلده يطهر بالدباغ سواء في ذلك مأكول اللحم وغيره والأصل في ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شاتها: لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره الماء والقرز. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال المصنف رحمه الله: جلود الميتة وما يطهر بالدباغ. جلود الميتة وما يطهر بالدباغ. Setelah sebelumnya, alhamdulillah, kita telah membahas tentang empat macam air. Masih ingat? Air yang pertama, ma mutlak atau tahir, mutahir, ghair makruh. Ma yang kedua, ma tahir, mutahhir, makruh. Kemudian ma yang ketiga, maun tahir, ghair mutahhir. Dan yang terakhir, ma najis. Ya, ma najis. Baik, setelah pasal tadi saya sebelumnya tentang al-ma, pembukaan dalam kitab Thaharah, sekarang alhamdulillah kita sampai kita memulai pembahasan atau pasal julud al-maitah wa ma yathuru bid-dibaw, yaitu julud al-maitah. Julud jama' dari jild, yang maknanya adalah kulit. Jadi kulit-kulit al-maitah. Al-maitah itu bangkai. Dalam istilah syar'i fiqihnya, maitah yaitu binatang yang atau hewan yang mati tidak disebabkan penyembelihan syar'i. Yang mati tidak disebabkan penyembelihan yang syar'i, itu maitah. Dan hukum asal maitah itu bangkai adalah najis. Baik, maitah berarti najis. Kecuali dua macam maitah. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, "Uhillat lana maitatani wa daman." Dihalalkan kita semua dua bangkai dan dua macam darah. Walaupun dua bangkai, yaitu al-hut wal-jarad, yaitu ikan atau yang sekias dengan ikan, dan juga al-jarad, yaitu belalang. Kedua ini, yaitu kalau ikan mati tanpa tidak biasa, enggak pakai cara-cara, dia mati begitu saja di setrum atau di dengan cara lain, maka dia menjadi bangkai, namun bangkainya halal. Oleh karena itu, misalnya kita bertanya, kalau misalnya antum ke pasar ikan, misalnya ke Keramat Jati, kalau misalnya malam-malam, itu antum akan lihat banyak sekali ikan, atau yang sejenis dengan ikan, seperti belut, atau apa lagi, cumi, ya, dan lain-lain. Kita lihat, mereka matinya itu karena dibekukan oleh es. Ya. Dibekukan oleh es, sehingga mereka menjadi maitah, bangkai. Namun mereka halal. Kenapa? Karena ada exception, ada pengecualian dari Rasulullah SAW, bahwasanya maitah mereka, bangkai mereka itu halal. Dengan cara apapun pembunuhannya, maka menjadi halal, kecuali kalau misalnya sampai membusuk. Kalau sudah sampai membusuk, maka menjadi haram. Ya. Dan juga belalang. Belalang atau binatang yang serupa belalang. Dalam artian ya kayak cincorang. Kalau kumbang tidak termasuk insyaallah. Tapi yang seperti belalang. Kayak cincorang juga seperti belalang modelnya. Nah, yang seperti ini insyaallah mereka ketika matinya tidak perlu disembelih. Kalau misalnya bangkai, lagi pula kalau pun disembelih enggak bakal muncrat. Darah juga bakal, ya. Ada kalau misalnya ada belalang kita sembelih muncrat darahnya, kita yang kabur mungkin. Tapi ada mungkin sedikit darah gitu, apa darah versi dia. Kalau misalnya antum pernah membuka belalang, karena ada kadang-kadang. Kalau antum memegang belalang yang gede gitu kan, sekarang udah jarang sekarang. Tapi kalau misalnya zaman-zaman kita masih kecil dulu, ada belalang gede, kalau kita pegang, kadang-kadang keluar cairan dari mulutnya. Entah itu darah atau apa, atau tata cara dia kalau misalnya melindungi diri dari pegangan orang atau gimana. Tapi ini bukan darah yang mu'tabar, sehingga dia tetap maitah. Dia tetap halal ketika menjadi maitah dan tidak perlu membunuhnya dengan cara menyembelihnya. Baik, jadi ini maitah, kita sudah tahu. Bangkai. Nah, yang namanya asalnya bangkai itu najis. Ya, kambing yang mati tidak disebabkan penyembelihan yang syar'i, maka dia menjadi bangkai. Masuk penyembelihan yang syar'i adalah yang dia ketika menyembelihnya diniatkan menyembelihkan Allah, dan juga tata caranya menyembelihnya. Enggak mungkin kalau menyembelihnya di ekor. Itu bukan tazkiyah syar'iyyah itu. Bangkai nantinya menyembelih di ekor terus mati. Ia tetap jadi bangkai. Misalnya menyembelihnya dengan cara atau menyembelihnya lewat tengah tubuhnya. Enggak, ini enggak bisa juga. Atau kakinya diputusin, enggak bisa. Nah, ini semua menjadikan kambing atau binatang itu menjadi bangkai. Kalau misalnya kita menyembelih singa haram dimakan. Ya, kemudian kita ada singa, kita panggil, sini kamu, kemudian kita sembelih dia, dan dia mau aja sembelih, Allahu Akbar, Bismillah, mati dia. Secara zahir penyembelihannya syar'i, namun karena ini hewan yang tidak boleh dimakan, maka dia tidak syar'i, sehingga menjadi maitah, bangkai. Menjadi bangkai. Oke. Baik, ya itu tadi kita mengetahui maksud dari bangkai. Kami putus ekornya. Ekornya itu langsung jadi najis. Langsung jadi najis sebagaimana dalam hadis. Ya, kalau misalnya kambingnya sendiri masih hidup, ya kan? Nah, yang putus makuti'a minal bahimati bahwa najis karena Nabi SAW. Apa yang terpotong dari hewan ternak maka dia menjadi najis. Makuti'a minal bahimati wahiyah hayyah fahuwa najis. Apa yang terpotong dari hewan ternak dan hewan tersebut masih hidup, maka apa yang terpotong tersebut menjadi najis. Iya. Des. Ah, tadi julurul maitah jilid-jilid iya majil sih apa namanya? Kulit bangkai wa ma yathuru bid-dibagh, dan apa yang menjadi suci di dengan sebab ad-dibagh. Dibagh penyemakan. Apa yang suci dengan sebab samak penyemakan. Qala Abu Suja' ini rahimahullah, fasl جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكعب إلا جلد الكلب إلا جلد الكلب والخنزير. فصل جلود الميتة kulit-kulit bangkai itu bisa menjadi suci dengan sebab dibau, kecuali kulit anjing dan babi. Adapun kalau kulit anjing dan babi, udah nggak akan pernah bisa lagi. Nanti akan kita bagi tiga nih. Kulit bangkai terbagi menjadi tiga nih. Anggap pertama kulit bangkai hewan yang asalnya boleh dimakan. Contohnya kulit bangkai kambing, kulit bangkai sapi, kulit bangkai kerbau, kulit bangkai kuda. Itu pertama. Kulit bangkai unta, unta. Kedua, kulit bangkai hewan yang memang diharamkan dalam Islam untuk memakannya. Kulit harimau, kulit ular, kulit buaya. Jadi yang kedua tadi kulit hewan yang memang asalnya tidak boleh dimakan, tetapi semasa hidupnya dia tidak najis. Kucing, kulit kucing, kulit harimau, kulit siapa lagi? Kulit siapa lagi? Kulit apa lagi? Kulit beruang, kulit dan seterusnya dari para kulit. Ya. Terus ketiga, kulit hewan yang semasa hidupnya saja itu sudah najis dihukumi seperti ini. Seperti kulit anjing dan kulit babi. Oke ya, tiga hal itu. Nah, julurul maitah tathur bid-dibagh. Di sini katakan oleh Abu Suja, julud yaitu kulit-kulit bangkai suci dengan cara disamak terlebih dahulu. Nah, bangkai di sini termasuk bangkai hewan yang najis, hewan yang tidak boleh dimakan ataupun yang boleh dimakan, tetapi karena membangkai. Paham enggak di sini? Tadi kan ada tiga macam, yaitu kulit hewan yang aslinya boleh dimakan, tapi karena dia matinya tidak dengan cara penyembelihan syar'i, maka dia menjadi najis bangkai, ya kan? Kambing yang mati kesetrum misalnya, boleh nggak kita manfaatkan dagingnya? Nggak boleh. Boleh kita manfaatkan kulitnya? Boleh. Tetapi harus dengan dibal, samak terlebih dahulu. Ya ini sepakat ini semua ulama. Karena memang sudah ada hadisnya. Kata Nabi SAW ketika mereka melihat ada ya, kulit kambing, bangkai. Hala akhazdum iha baha. Bagaimana kalau misalnya kalian mengambil kulitnya doang. Dan kemudian yang kedua, yaitu kulit hewan yang memang asalnya enggak boleh dimakan, namun hewan itu suci di masa hidupnya. Setelah matinya dia membangkai menjadi najis. Ini dua, satu dan dua ini masuk ke dalam juludul maitati tathuru bid-dibagh dalam fikih Syafi'i. Yang kedua ini kan termasuk dalamnya kulit harimau, kulit kucing, kulit ular. Ya. Tapi kalau misalnya kita menemukan ular di jalanan, terindas misalnya. Terima ular kobra depan. Nah ini kucing ini yang ini. Ya, palanya udah biju-biju pucuk sama dia, saya masih hidup. Nah, ular kobra Ketika mati, apapun caranya, karena kucing kayak, karena kesetrum kayak, dia najis, ya enggak, najis. Tapi antum mau ngambil kulitnya, kalau antum berpatuk pada mazhab Syafi'i, maka boleh antum ngambil kulitnya dengan cara dibelai semuanya, ya, kalau ngambil cara kulit ular tuh di ini, cukup di ini aja. Apa bagian ujungnya, terus dibuka gitu aja, nggak usah dipotong, dibuka gitu aja, seret, jadi kayak melepas. Kayak kuas kaki. Kuas kaki itu nanti akan terlepas dia. Nah ini kan asalnya najis. Nah, antum bisa memanfaatkannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum bisa memanfaatkannya. Dan antum bisa memanfaatkannya kalau kulit ular itu berpatu pada mata besi ini. Jadi tadi udah ya. Illa kecuali jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulitnya anjing dan khinzir. Khinzir itu apa? Ah, paling semangat ya, dengar khinzir langsung semangat. Ada apa? Ya, babi ya. Khinzir. Kenapa? Karena anjing dan babi dari hidupnya saja udah kita berputus asa atas kesuciannya. Dia enggak suci-suci. Ya kan? Ada anjing lewat, kita udah menghukumi dia itu najis, ya enggak? Ya walaupun dia sendiri enggak tahu kita menghukumi apa, tapi dia udah terhukumi najis semasa hidupnya. Begitu juga dengan babi. Babi sini babi beneran. Bukan babi rusa, bukan babi laut. Bukan babi nyeket misalnya, bukan, tapi babi beneran, babi hutan ataupun babi ternak. Semasa hidupnya babi itu najis atau suci? Najis, itu pendapat yang lebih sahih. Dan juga yang menurut menajiskannya. Secara zat, jadi dia hidup itu udah najis dia. Nah, sekarang kalau hidupnya udah najis, ya lebih-lebih pas mati, lebih parah lagi najisnya. Lebih najis lagi ya. Sehingga yang anjing ataupun babi ini mau dikuliti kemudian disamak enggak bakal mengembalikan ke kesucian. Karena apa? Pas lagi hidupnya jadi najis, ya matinya juga najis kan. Karena memang secara zat sudah asalnya najis, maka enggak bakal suci lagi. Paham di sini pemikirannya? Ya paham ya? Gimana mas? Paham? Ya, alhamdulillah. Baik, kita langsung lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-imam at-Taqiyyuddin al-Hisni rahimahullah, al-hayawan alladhi yanjusu bil maut idza dubiwa jilduhu yathuru bid dibab sawa'un fi dhalika ma'kulul lahm wa ghayruhu wal aslu fi dhalika hadith maymunata radiyallahu anhuma radiyallahu anha حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شاتها لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. طيب الحيوان حيوان ينجس بالموت يمجري نجس كرنا ماتي karena mati. Hewan yang menjadi najis karena mati itu menjadi apa? Bangkai. Hewan yang menjadi najis karena mati itu ada dua. Yang pasti hewan itu ketika hidup dia pasti suci. Kita lihat di sini, kalau ada kambing lewat deketin antum, antum lus-lus, boleh enggak? Boleh, enggak ada hukum yang melarangnya. Dan kenapa? Karena kambing itu tahir atau najis. Tahir kan, kemudian ada, kemudian bukan kami sekarang, tapi macan beneran, bukan macan jin, macan lewat, terus ngedeketin antum, terus antum lulus-lulus, ya, ya lulus sebentar lah, habis itu nggak ada lagi nyawanya, nah kemudian apakah mengelusnya itu membuat antum kena najis? Enggak, karena apa, itu suci. Atau di kebun binatang misalnya ada macan yang jinak gitu. atau melus-lus, enggak masalah. Yang enggak masalah dia enggak najis. Kemudian ada ular, ular jinak, anda melus-lus, enggak masalah, enggak najis. Tapi ketika kambing yang tadi kita ulus-ulus, setelah ulus-ulus ternyata dia frustrasi karena ulus-ulus terus mati itu. Nah, kayak gitu mati. Babi mati ini. Mati itu. Mati ini kan gak karena disembelih. Dia menjadi najis gak ketika? Najis. Baik. Kemudian, setelah antum, tadi kemudian ke binatang. Setelah antum ulus-ulus ular itu, antum sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Mati. Dengan penyembelihan. Nah, apakah ular itu menjadi halal? Karena untuk menyembelihnya dengan bismillah? Enggak halal. Berarti dia najis ya? Najis. Najis ular itu. Setelah matinya. Harimau yang tadinya antum ini kan, terus-terus, terus berantem sama antum. Ya. Entah karena kesalahpahaman atau gimana, berantem sama antum. Antum menang. Atau sembelih dia. Sebagai balasan atas perbuatan itu. Mati gitu. Kemudian, apakah harimau ini menjadi najis? Najis. Haram dimakan, walaupun antum sembelih. Ya, apalagi kalau sekadar antum setrum, seret, mati dia. Itu juga, itu menjadi haram. Oke? Okay? Jadi tadi, al-hayawan al-lagi yang jutu bil-maut. Hewan yang najis dengan kematian. Kalau udah mati, najis dia. Ya, tadi udah paham tadi, contohnya. Antum punya setruman. Ya. Terus antum malas mancing kan. Dia air, diparit atau apa. Antum nyetrum aja lah. Gak usah mancing, capek, lama nunggu mancing, belum dapat. Mendingan diparit ini kan banyak ikan di dalamnya kan. Antum setrumin aja. Kan kalau setrumin kan biasanya ikan-ikannya loncat. Gitu kan. Nah, ikan itu kena setruman yang tinggi, mati langsung seketika. Najis atau enggak ikan itu? Enggak najis, tapi dia maitah bukan? Ya? Maitah, tapi enggak najis. Kenapa? Karena dikecualikan oleh Rasulullah, kalau ikan, laut maupun darat, laut maupun sungai, itu tidak najis. Tidak najis. Halal, gitu. Dimakan. Tapi ternyata kalau misalnya keluar, ternyata kuntilanak, apa namanya? Ular, ular air, padut itu, gitu kan? Terus habis itu kita setrum lagi, sampai mati dia. Sampai statusnya udah mati. Tiba-tiba ada bendera putih di ini. Mati. Dia najis gak? Najis. Haram dimakan. Baik, itu masuk dalam al-hayawan al-lazi yanjusu bil-maut. Iza dubigha jilduhu yathuru bid-dibagh. Jika dubigha, jika disamak jilduhu, apa jildnya? Jild apa? Kulitnya disamak. Ingat, disamak itu bukan sekadar dikuliti. Harus ada apa? Samakannya, harus ada prosesnya. Ya, di-dibar. Dubi-dubi-ho jilduhu yathur. Di-dibar. Karena proses penyamakan itu. Jadi kalau misalnya kulit harimau dikopek atau dilepas begitu aja, kemudian enggak disamak, samak itu harus ada proses pembuangan apa yang nempel-nempel itu dari lemak, dari daging, dari apa, harus ada prosesnya. Kalau enggak digituin, dijemur dong di matahari, itu bukan dibak namanya. Itu enggak cukup, tetap najis dia. Gitu ya. Nah jadi, hewan-hewan ini termasuk ular. Buaya, kan ada tas tulis buayanya Pak Umar Bakri itu. Ya. Nah. Iya, berpala. Iya, tas kulit buaya, atau dompet kulit ular, atau mantel kulit harimau misalnya. Kalau misalnya dulunya nggak didibal, yaitu nggak disamak, maka itu masih najis. Dalam fikih syafi'i, ya masih najis. Tapi kalau sudah didibal, sampai udah hilang unsur-unsur yang bisa membuat dia bau, maka dia tahir, suci dalam fikih syafi'i. Paham sih? Kayak ketika misalnya ada orang pakai dompet, dompetnya bagus dari kota apa nih? Kulit tentara. Wah ini beda ini gak boleh. Gak dari kota apa? Kulit macan. Oh, wah, tapi lihat, oh ini mah nggak bakal najis, makanya udah dibab, gitu kan, dalam fikih syafi'i, ya. Sawa'un fi zalika ma'kulul lahmi wa ghairuhu. Sawa' sama aja dalam hal ini, baik itu ma'kulul lahm, hewan yang dimakan dagingnya, yaitu seperti kambing yang membangkai, seperti kulit ayam, bisa enggak di ini? Enggak ada manfaatnya, mau dijadiin dompet juga hancur langsung. Iya. Makul lahm seperti kambing, kerbau, sapi, wa ghairuhu atau sebagainya. Jadi kayak misalnya beduk. Beduk dari kulit harimau boleh enggak dalam fikih ini? Boleh. Karena suci. Iya, jadi nanti bukan duk-duk-duk-duk itu suaranya. Ya makul lahm wa ghairuhu. Wa ghairuhu berarti yang bukan makhluk makul lahm, berarti seperti harimau, kucing dan semacamnya. Wal aslu fi dzalika, al aslu fi ma'na ad dalil. Wad dalilu fi dzalika hadis Maimunah, haitsu qala Rasulullah, ketika Rasulullah SAW berkata fi syatiha, perihal syat dombanya Maimunah. Bermirha di sini kembali ke Maimunah. Ya. Lau akhadtum ihabaha. Lau seandainya akhadtum kalian mengambil ihab. Apa makna ihab? Ihab. Ihab maknanya adalah kulit yang telah disamak, itu namanya ihab. Istilahnya baru. Ihab itu adalah kulit yang telah disamak. Kulit yang telah disamak namanya ihab. Faqalu, ya Rasulullah, mana mungkin kami mengambil kulitnya, innaha maitah, dia itu bangkai ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, yutahhiruhul ma'u wal qarar, mensucikannya. Hu di sini kembali ke mana hu? Ihab atau kembali ke jild, gitu aja ya. Karena ihab itu pas sudah disamak. Yutahhiru jild dzalikal haywan, apa yang mensucikannya? Alma dan qaraz. Qaraz maknanya apa qaraz? Qaraz itu daun salam. Warqus salam. Itu enggak cukup dengan air doang, tetapi harus ada zat lain yang mensucikan dia. Nanti insyaallah ada disebutkan satu persatu. Dengarkan dari Daud, Nasai dan sahabatnya Hasan. Baik, dan wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Rasulullah sallallahu bersabda, idza dubiya al-ihab faqad tahur. Jika ihab, apa ini ihab berarti makna ini? Okay. Ihab telah menjadi madbuh, yaitu disucikan, disamak, faqad tahur, maka dia menjadi tahur, yaitu suci. Kemudian itu rawahul muslim, rawahul muslim. Baik, kita lanjutkan lagi baca. Summa iza bibi wal jildu fahira zahir wa'ir tab'an wa kaza batinuh ala al mashhur al jadid fayusalli alayhi wa fihi wa fihi wa yusta'mal fi al ashya' al yabisati wal rabba wa yajuzu bay'ahu وهيبته والوصية به وهل يجوز أكله وهل يجوز أكله من مأكول اللحم. رجح الرافعي الجواز ورجح النووي التحريم ويكون الدباء بالأشياء الحريفة كالشب والشف والقرد وقشور الرمان والعطف ويحصل الدبغ بالأشياء المتنجسة والنجسة كزرق الحمام على الأصح ولا يكفي التجميد بالتراب والشمس على الأصح على الصحيح ويجب غسله بعد الدباغ إن دبغ بنجس قطعا وكذا إن دبغ بطاهر على الأصح. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إذا دبغ الجلد طهورا ظاهره قطعا وكذا باطنه على المشهور الجديد. ثم كمليل إذا دبغ الجلد جكا فولت دي دباغ دي سمك طهر ظاهره قطعا yaitu ظاهرnya kulit itu, ظاهرnya berarti bagian mana, bagian yang tumbuh bulu. Kan ketika di samak otomatis bulu-bulunya dihilangkan enggak? Iya dihilangkan. Saya kecuali beberapa macam yaitu harimau macan kulitnya. Ya. Rusa ya. Yang zahirnya itu suci. Setelah di samak zahirnya berarti bagian atasnya. Itu suci. Itu secara qat'an. Qat'an artinya secara pasti tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Wa kadza batinuhu, dan begitu juga batinuhu, yaitu bagian dalamnya. Kan sebenarnya intinya bagian dalam. Karena bagian dalamnya itu kan nanti kan banyak bekas-bekas lemaknya, daging nempel, bekas darah. Nah, itu yang sebenarnya lebih dikonsentrasikan. Karena itulah yang akan menjadi sumber najis nanti, menjadi busuk. Tapi kalau udah dibal, maka batinnya, yaitu bagian dalamnya itu menjadi tahir. Itu alal masyhuril jadid, atas perkataan Imam Syafi'i yang tersohor, yang jadi perkataan barunya Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Yusalla 'alaihi wa fihi, maka disolatkan atasnya, maksudnya bukan menyolatkannya, tapi antum boleh mengenakan pakaian yang terbuat dari kain itu, yang terbuat dari kulit itu. Fa yusalla 'alaihi, yaitu antum boleh sholat di alas sajadah misalnya yang terbuat dari kulit itu, kulit kambing sajadahnya misalnya, kulit kambing yang disamak tadi, kambing yang membangkai, atau dalam pikir di sini juga kulit harimau, tapi sayangnya ini kok kayaknya mubazir karena mahal dijadiin tempat sholat gitu. Wafihi, dan di dalamnya antum memakai baju atau jaket yang terbuat dari kain beruang misalnya. Ya. Boleh dalam fikih Syafi'i. Wa yusta'malu fil asya'il yabisati warratbah. Wa yusta'mal, dan digunakan ya sebagai wadah fil asya' untuk sesuatu yang yabisah, yang kering dan yang rotbah, yang basah. Maksudnya apa untuk yang kering? Untuk sesuatu yang kering misalnya antum mempunyai apa namanya tempat pensil ya, terbuat dari kulit kambing, siapa juga terbuat dari kulit harimau, dan tentu antum mengisi tempat pensil itu dengan pensil-pensilan pulpen kan, bukan untuk minum kan, tidak ya, sarung HP juga antum punya, sarung HP kan yang antum masukin kan HP, bukan sirup. Ini maksudnya yang ketiga. Jadi untuk sesuatu yang kering, iya sah. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk sesuatu yang basah, misal kulit kambing dijadikan sebagai wadah untuk bersuci. Paham di sini? Koi kami ini kerasin, ya. Jadi kalau wadah atau gelas untuk bersuci atau untuk minum, maka boleh atau enggak? Di sini wa yusta'malu fil asya'il yabisah war rutbah. Digunakan untuk mewadahi sesuatu yang kering maupun yang basah. Boleh enggak? Boleh. Boleh, baik, boleh. Contoh lain misalnya antum ember terbuat dari kulit harimau. Misalnya ini contoh dari Ana, yang gak mungkin kita lakukan, gak mungkin, cuman ya dimungkinkan aja. Nah, ember tersebut dari kulit harimau udah diapain? Udah dibawa, udah disamak. Boleh ember kan, namanya ember kan ya buat air, buat yang cair-cair. Maka boleh gak dijadikan wadah itu? Boleh menurut Ziki Syafi'i. Nah, di sini surah masalahnya. Kemudian wa yajuzu bai'uhu wa hibatuhu wal wasiyatu bihi. Nah, karena masalah ini nanti bakal bercabang ke permasalahan muamalah, ke permasalahan jual beli sah atau tidak. Ini jual beli salah satu syaratnya adalah barang atau produk kita itu tidak boleh najis. Ya, enggak boleh najis. Makanya dalam fikih Syafi'i, kotoran kambing najis enggak? Maka enggak boleh antum menjual pupuk dengan kotoran kambing. Paham enggak? Karena najis. Kemudian dalam fikih Syafi'i, kayak ayam dan seterusnya itu najis. Enggak boleh antum berbisnis dengan itu, bisnis kotoran apa pupuk kandang dengan kotoran sapi. Enggak boleh. Nah, berarti perhatian harus. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya jual beli tas dari kulit buaya? Boleh enggak menurut ini? Oh ya, jual sebanyak boleh berdagang dengannya. Dalam fikih Syafi'i boleh. Wahibatuhu ngasih, boleh enggak? Boleh. Adapun bagi yang menganggapnya najis misalnya, dan itu yang anda pegang sebenarnya. Anda pegang pendapat bahwasanya hewan yang asli enggak boleh dimakan, membangkai, mati, itu tetap tidak boleh dijadikan disamak. Seperti ular, harimau, buaya. Soalnya pendapat anda menyelisih ini. Ya. Sehingga enggak boleh diperdagangkan. Dan enggak boleh sholat dengannya atau atasnya. Enggak boleh digunakan. Enggak boleh dijual. Enggak boleh juga dihibahkan kepada orang. Hibah itu artinya apa? Hibah. Berikan, masuk polos banget itu. Saya pasrah banget. Diberikan, dikasih. Misalnya Mas Ari, ini ada daging, ini ada kulit macan. Udah disamak. Anda bisa bermadzhab Syafi'i. Ini hadiah buat antum. Hadiah di sini sah nggak? Sah. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Tapi antum bermadzhab misalnya kontemporer Hanbali yang mengharamkan atau menajiskan ini. Antum bilang, waduh, ya anda terimalah. Karena nggak mau menyakiti hati anda misalnya, yang bermadzhab Syafi'i di sini. Maka antum diwajibkan untuk tidak menyimpan itu. Nggak boleh. Karena apa? Karena menurut keyakinan antum ini najis. Sehingga antum buang. Antum buang diam-diam, jangan buang di depan anda. Gimana itu ya, antum pengen apa? Nah, terus antum bohong, dosa. Kalau dalam bentuk tas itu enggak boleh. Enggak boleh. Kalau dalam bentuk tas, karena secara zat dia sudah apa najis, walaupun antum akal-akalin apapun itu dalam mazhab yang mengatakan enggak boleh hewan yang tidak dimakan dagingnya itu untuk dijadikan di sama sepotnya. Itu bagian menajiskannya. Walaupun dia udah sedemikian rupa loh, udah kinclong bagus sampai mall harganya lebih besar daripada harga dagingnya mungkin. Iya kan? Nah gitu. Harus dibuang. Anda melihat berkeyakinan apa antum sini? Najis. Kalau pun antum bilang, ini eman-eman kayak ini. Gimana tuh? Ya antum kasih ke yang berpendapat itu tidak najis juga gitu aja. Daripada nasinya sendiri boleh. Hah? Nasinya boleh. Nasi anggap aja ini dikasih sama teman saya yang satu mangkuk sama kamu. Itu boleh. Iya kak, mau gimana lagi kalau misalnya dia kalau ini dibuang, kasihan teman saya gitu loh. Nasi tapi nggak ada, nggak dimanfaatin. Mendingan kasih ke orang yang semangat sama dia aja. Antum kalau misalnya kejadian di antum misalnya, antum pikir nggak pas dari kulit harimau misalnya? Hari 1 juta terus 1 bakar. Dan gak pikir, ya Allah mendingan saya jual ini. Kalau dijual kan antum dapat penghasilan, ini gak boleh. Tapi kalau misalnya antum di sini ngasih ke orang, ini pulang di sini satu mazhab sama kamu. Gitu kan? Itu beda konteks kan? Kayak misalnya di kerbana yang ada apa-apa itu yang kita enggak apa kita haram, tapi ada orang lain yang enggak apa-apa. Rebana kan enggak apa-apa. Misalnya. Katanya ada rebana yang ada apa, enggak kecerai-kecerai apa segala macam. Kalau itu mah haram, maksudnya gimana? Kalau misalnya ada, kita mau kasih ke orang, orang itu bilang enggak haram, tapi kalau kita haram. Orang itu bilang enggak haram itu enggak mau sabar dalam rezeki. Enggak mau sabar dia bilang enggak haram, ya kalau ini kan mau sabar ini. Memang khilafiyah gitu loh. Paham gak? Kalau itu kan udah masuk musik gitu, dia kecer-kecer gitu. Dia gak ikut, gak ada, fikirnya gak dapet dia. Ya, jadi kita gak bisa bertoleransi dengan ini. Kalau misalnya tadi kulit ini, kita masih bisa bertoleransi. Karena memang mereka punya dalil. Gitu loh, beda konteks. Iya. Ini jatuhnya, jadi kita ngasih orang barang yang haram, walaupun itu yang menurut Menurut mereka emang gak haram, tapi kan menurut mereka ini tidak berwajah dalam dalil, tidak ada dalam fikih. Beda konteks, beda permasalahan. Iya. Bisa dipahami, beda ya. Iya. Kalau mau kayak gitu, berarti semua yang haram bisa ditolerir. Bukan hanya itu, piano misalnya. Bagi kita haram. Bagi dia, misalnya, halal piano gak apa-apa. Oh, berarti kalau kita dikasih piano, udah kita kasihin aja ke dia karena dia berpendapat halal. Enggak, ini pendapat yang gak mau tabar ini, beda sama yang ini. Kalau ini malah jumbul ulama mengatakan gak masuk, malah suci. Iya, bisa dipahami perbedaannya? Iya, gitu ya. Baik, makanya dalam mazhab Syafi'i ini seseorang misalnya bermazhab Hanafi menjadi imam. Kan mazhab Hanafi wudunya apa? Tidak wajib niat. Ya boleh kita berimam dengan itu. Pasal apa? Sebenarnya kalau mau ditelusuri, ya enggak asal salah dia kan? Tapi cara ini toleransi fisik. Maka enggak masalah. Gitu kan? Baik. Jadi, wa yajuzu bay'uhu, menjualnya boleh. Dalam fikih Syafi'i. Berarti penghasilannya halal. Wahibatuhu, ngasihnya juga boleh. Berarti dapat pahala enggak? Dapat pahala. Beda bagi yang menganggap ini najis. Dia meyakini itu najis, sengaja dia kasihin, maksudnya dari dirinya langsung, dari dirinya, dia yang ngasihin, maka dia yang berdosa. Udah tahu nih gak boleh, mana dikasihin. Beda kalau yang tadi karena prinsip fikihnya, toleransi fikihnya. Daripada saya mubazir, mendingan mungkin ngasih ke dia aja, mungkin dia akan bisa menghasilkan uang darinya. Kemudian wal wasiyatu bihi, mewasiatkan dengannya. Maksudnya mewasiatkannya gimana? Wasiat, mau meninggal gitu. Mau meninggal, anakku, saya mewasiatkan kepada kalian kulit kambing. Apa ya? Misalnya Pak Umar Bakri ya, saya berlarut bertahun-tahun mengajar membawa tas kulit buaya itu, saya wasiatkan kepada kamu. Wasiat di sini sah gak? Sah menurut pagar. Sah menurut mazhab. Tapi kalau bagi yang mengatakan itu najis, ya gak sah wasiatnya, gak boleh. Mau wasiatkan anaknya supaya dapat benda najis. Saya ini kebelet. Benda najis itu. Wasiat sih kayak gini. Kalau dikeramatkan. Wahal yajuzu akluhu min ma'kulil lahmi. Wahal yajuzu akluhu min ma'kulil lahm? Apakah boleh dimakan kalau kulit itu dari binatang yang halal dimakan? Boleh enggak? Jadi boleh banyak sendiri kulit itu. Rubuh kulit ya? Oh gitu ya? Tapi dari permasalahan ini, kalau misalnya binatang, ada dua permasalahan. Kalau misalnya binatang itu memang asalnya gak boleh makan, ketika dia disamak kulitnya, kan dalam pikir sapi kan jadi tohir kan? Tohir. Boleh gak dimakan? Ini beda. Harimau. Mati, ya kemudian disamak kulitnya. Kulit yang telah disamak ini, apakah boleh dimakan? Tidak boleh kan? Baik, tidak boleh. Sudah jelas kan? Sekarang permasalahannya wahal ya juzu akluhu min ma'kulil lahm. Yaitu kalau misalnya kulit tersebut dari binatang yang asalnya boleh dimakan, disamak menjadi suci, boleh tidak dimakan? Nih lihat, rajahar rafi'iyu al jawazah. Imam Rafi'i sebelum Imam Nawawi itu membolehkannya. Dia membolehkan memakan kulit binatang yang telah disamak yang aslinya boleh dimakan. Seperti kambing, bangkai kambing, antum menemukan di Ciliwung, ya. Kemudian antum samak, kalau bisa daging sama darahnya udah jelas nggak boleh. Samak, kemudian sudah selesai, kemudian antum makan. Kalau menurut Imam Rafi'i boleh. Ini selanjutnya adalah mazhab ini. Warajjah an-Nawawi at-tahrim. Dari Imam Nawawi menrajikan itu haram. Dalam mazhab ketika Rafi'i dengan Nawawi itu bertentangan, maka sebenarnya ada Ibnu Hajar al-Haytami dan lain-lainnya, teman-teman belum menelaah lagi. Cuman kita di sini lebih memilih pendapat Imam Nawawi karena asalnya memang tidak boleh dimakan. Tapi hanya boleh di apa? Manfaatkan. Maka kata Nabi SAW, lau akhadtum ihabaha, seandainya kalian mengambil kulitnya saja yang disamak. Dan mengambil di sini bukan dalam artian untuk memakannya. Dan memang tidak ada riwayat dari sahabat memakan kulit yang disamak, melainkan memanfaatkan ia. Memanfaatkan ia. Oke, okay? وَيَكُونُ الدِّبَاغُ بِالْأَشْيَاءِ الْحِرِّفَةِ. Dan dibag itu terproseskan dengan asya, benda-benda yang hirifah. Hirif di sini, hirif, sepat dan pahit. Benda-benda kayak gitu. Karena benda-benda yang seperti itu yang dapat menghilangkan potensi busuk dari kulit. Ya, bukan manis. Tapi sepet dan pahit, sehingga potensi busuknya hilang. Karena yang namanya kulit, kalau misalnya dijemin, jangan gitu aja, di mataharin aja, itu tetap potensi kulit, potensi busuknya ada, tetap. Makanya kadang-kadang kulit itu, kalau dijemin, oh lalat masuk. Nah, ya kan? Makanya potensi busuknya ada. Kasyabi, seperti tawas namanya. Zishab artinya tawas. Kemudian, asyafi, bukan asyafri ya, asyafi, yaitu yang mengandung biji pala. Dia kan rasanya gimana gitu. Kadang manis, tapi tetap dia ada rasa sepet dan semacamnya. Wal qaradhi, itu qaradhi yang tadi daun salam. Wa qushurir rumani wal asafi. Qushur itu kulit ya, kulit ar-rumman, buah delima. Buah delima rasanya apa? Ada sepetnya kan? Tapi gimana pecut gitu. Terus wal'afsi yaitu ya kayu, sejenis kayu. Kalau diterjemahkan di sini kayu segawai, enggak tahu apa. Ada yang tahu? Segawai, kayu segawai? Ada yang kulit di sini? Enggak ada. Al-Muhimlah. Ya orang-orang yang mereka bisa melakukan dibag itu yang tahu makhluk ini. Wa yahsulud dabghu bil asya'il mutanajjisati wan najisah. Dan yahsul, bisa, yaitu terjadi adabag, penyamakan, proses penyamakan bil asya' dengan benda-benda hal yang mutanajisa dan najis. Apa beda mutanajisa dan najis? Mutanajisa itu adalah benda yang asalnya tidak najis, cuma terpengaruh menjadi najis. Itu mutanajisa. Adapun najis itu yang memang secara zat sudah najis. Misal, antum ada air di gelas, kemudian masuk ke dalamnya kotoran kucing. Maka air ini disebut air mutanajis. Iya enggak? Karena terpengaruh dengan najis, padahal aslinya tidak najis. Kalau sesuatu yang najis, itu yang memang secara zat dia takdirnya sudah begitu. Seperti kotoran kucing dengan sendirinya najis, ya. Misal antum melihat kucing lagi kayak gini. Kemudian keluar dari belakangnya kotoran. Nah, itu najis ya? Najis atau mutanajis? Najis langsung antum ukur. Najis itu, ya? Bukan mutanajis. Nah, kalau air, kalau misalnya benda biasa, ya. Ada misalnya pulpen. Kemudian pulpen itu kena kencing bayi. Kesiram kencing bayi. Pulpen itu mutanajis atau najis? Mutanajis. Karena terpengaruh dengan benda najis. Nah, di sini. Dan double itu bisa dengan benda-benda yang terpengaruh najis atau terkena najis. Dan juga bisa dengan benda yang secara aininya itu sudah najis. Seperti zurqil hamam. Zurq di kotoran. Kotoran burung merpati. Tapi burung merpati itu halal atau haram dimakan? Halal kan? Kotorannya dalam fikih Syafi'i itu najis. Pokoknya dalam fikih Syafi'i semua jenis kotoran itu najis. Mau kotoran kucing udah jelas. Kotoran ayam, tai kotok sekalipun najis. Tai kambing najis. Najis semua itu dalam fikih Syafi'i. Tapi kalau misalnya pakai kotoran hamam, hamam beri apa hamam? Karena lu punya teman Arab Indo, hamam At-Tamimi. Artinya apa? WC kan hamam itu WC. Iya, hamam. Belakangnya hamam. Hamam WC. Iya. Besok-besok kalau bisa jangan namai anak mentang-mentang merpati gitu kan. Hamam. Karena sebagai orang kamera, orang tuanya pasti melahirkannya di sana. Kotoran kamar mandi, kotoran kamar mandi, kotoran hamam, merpati, boleh. Kotoran merpati itu mutanajis atau najis? Najis atau mutanajis? Najis. Secara dalam fikih Syafi'i. Namanya sahih insyaAllah, yang asah, bukan nama Syafi'i, tapi pendapat yang lebih sahih dalam ulama, insyaAllah adalah bahwa saya zurq al-hamam tidak najis. Tidak najis. Alal asah, atas pendapat dari para ulama mazhab yang lebih sahih. Nah, ini berarti kalau misalnya ada pendapat bahwasanya samak dengan benda yang najis itu tidak sah, itu juga pendapat yang benar, cuma kurang tepat. Maksudnya itu masya Allah. Wala yakfi التجميد بالتراب والشمس على الصحيح dan la yafi apa dia la yafi tidak cukup at-tajmid tajmid di sini artinya pembekuan jama dari jamidu yaitu dari kata jamid pembekuan maksudnya pembekuan apa ya maksudnya adalah penyemakan tidak cukup dengan turab tanah atau debu dan juga syams, matahari. Itu pasti tanah gitu kan. Terus jemur di matahari. Ini enggak cukup, enggak bisa. Itu ala sahih, berdasarkan pendapat yang sahih. Berarti pendapat yang membolehkan, mensahkan, itu pendapat yang lemah. Dan sangat lemah gitu kan. Ya. Baik, dalam mazhab. Ini wajibu. ويجب غسله بعد الدبغ إن نبغ بنجس قطعا وكذا إن نبغ بطاهر على الأصح نبلة عدد هو حكم به ويجب الواجب ghasluhu, mencuci kulit itu ba'da dibaghi, setelah apa? Setelah samaknya, in dubighabi najis, dinajisin, jika di samak dengan benda najis qat'an, itu ijma' ulama. Itu ijma' bagi mereka yang mengatakan sahnya menyamak dengan benda najis. Paham enggak? Namun bagi yang mengatakan, oh menyamak dengan benda najis tidak sah, maka mereka enggak bakal berpendapat ini. Karena apa? Ya walaupun dicuci juga tetap aja enggak sah. Ya. Jadi wajib mencuci kulit itu setelah disamak, jika disamaknya pakai benda najis. Itu wajib, wajib. Itu wajib dan itu sepakat para ulama yang berkata sahnya. Bagaimana kalau misalnya disamaknya dengan benda yang suci, tidak dengan benda najis, tapi benda yang suci, apakah wajib mencucinya lagi setelah selesai disamak? Dikatakan di sini, wa kadza, dan begitu juga, in dubigha bi tahirin 'ala al-asah, begitu juga hukumnya kalau misalnya dia disamak dengan benda suci seperti tadi, tawas, pala, daun salam, itu setelah disamak, yajibu ghasluhu ba'da dibagh, wajib mencucinya, alal aslah, menurut pendapat yang lebih sahih, lebih sahih, wallahu ta'ala. Dan sedikit lagi, dua paragraf lagi, Assalamualaikum. Qala al-ashab, wa yu'tabaru fi kawnihi sara madbughan salasata umur. Salasatu umur. أحدها نزع فضلاته الثاني أن يطيب نفس الجلد الثالث أن ينتهي في الدبغ إلى حالة بحيث لو نقع في الماء لم يعد الفساد والنتن والله أعلم. وأما جلد الكلب والخنزير وفرع أحدهما فلا يطهر بالدباغ عندنا بلا خلاف لأنهما نجسان في حال الحياة والدباغ إنما يطهر جلدا نجس بالموت لأن غاية دباغ نزع الفضلات ودفع الاستحالات ومعلوم أن الحياة أبلغ في ذلك من الدباغ فإذا لم تفد الحياة الطهارة فأولى أن لا يفيد الدباغ والله أعلم. قال الأصحاب رحمهم الله berkata para ashab syafi'iyah, ulama-ulama besar syafi'iyah, ويعتبر في كونه صار مربوغا ثلاثة أمور ويعتبر, dan teranggap, tersahkan dalam dia menjadi madbug, yaitu tersamakan atau dengan sebab tiga perkara. Berarti ini maksudnya syarat sahnya dibagh itu ada tiga. Pertama, ahaduhuma naz'u fadlati. Naz' yaitu mencabut, menarik, menghilangkan, gitu. Fadlati. Fadlat itu sisa daging, sisa darah, sisa pokoknya hal-hal yang masih menempel di kulit tersebut, bagian batinnya. Ya, karena apa? Karena Karena sisa daging tersebutlah, sisa lemak tersebutlah yang membuat dia berpotensi membusuk. Asani an yutayyiba nafsal jild. Yang kedua, dia yaitu orang yang mendabur, yaitu yang menyamaknya, itu memperbaiki nafsal jild. Nafsal jild bukan artinya jiwa, jiwa kulit, bukan. Maksudnya nafsal jild ini ain, yaitu bendanya, yaitu zat kulitnya itu benar-benar dia bersihkan, dia sucikan, dia perbaiki. Ya. Jadi enggak asal-asalan juga. As-salis an yantahiya fid dabghi ila halatin bihaitsu law nuqi'a fil ma'i lam ya'udil fasad wan nasm. Wallahu a'lam. An yantahiya itu akan agar berakhir dalam proses dabghi itu, ya. Jadi proses dabagh itu harus berakhir ila halatin, ke suatu kondisi kulit tersebut, bihaitu yang mana lau nuki'a, jika direndam, jika direndam filma, kalau misalnya kulit itu selesai disamak, kemudian direndam di air lagi, ya, lam ya'udil fasad wa nasr. Lam ya'ud, tidak kembali kerusakan dan kebusukan, yaitu jadi benar-benar sudah menjadi awet dia, terlegalkan. Jadi benar-benar sudah berubah dia. Tidak lagi bisa mempengaruhi apapun. Tidak juga akan busuk lagi. Karena apa? Karena potensi-potensi busuknya dari sisa-sisa daging dan lemak itu sudah dihilangkan. Kalau jaket kulit itu suka bau. Enggak, itu bau bukan karena najisnya. Bukan. Beda antara bau karena memang dia memang zat kulit, sama bau karena masih sisa ada potensi membusuknya. Beda. Ya enggak? Sehingga, misalnya buku gilak ini dari kulit apa dari sini? Apa kardus ya? Kardus ini, mah. Tapi ini kulit ya? Ya. Atau apa nih? Atau dari tenunan orang-orang Salongan. Misalnya kulit kan kadang memang ada baunya, tapi bau khas kulit. Kayak beduk misalnya. Ada bau khas kulit yang memang tidak bisa dipisahkan dengannya, darinya gitu. Ada kan? Ada. Nah yang seperti ini, itu bukan kebusukan. Melainkan memang bau gitu. Ya lama-lama juga hilang. Tapi kalau misalnya masih ada potensi busuk, itu pasti dalam waktu 3 hari atau lebih, pasti bunyi nyengat banget. Nah itu berarti nggak benar nih, nggak. Berarti dia belum yutoyib, belum yutoyib nafsaljid, belum juga nazak fadolat secara sempurna belum. Ya, sehingga masih ada pengaruhnya. Ya. Oke. Kemudian wa amma jildul kalbi wal khinziri wa far'i, wa amma jildul kalbi wal khinziri wa far'u ahadihima, adapun daging kulitnya anjing dan kulitnya siapa? Kulitnya babi, dan juga boleh di sini far'i, ya, far'i itu yang lebih tepat, berarti jildu far'i ahadihima, kulitnya cabang dari keduanya. Maksudnya cabang di sini apa? Anjing kawin sama kambing misalnya. Keluar kambing. Iya, keluar dari kambing anjing. Dia bentuknya kambing, suaranya gonggong. Iya, tapi lebih lucu lagi bentuknya anjing, suaranya mengembing. Nah, ini far' dari anjing. Begitu juga dengan misalnya babi kawin dengan sapi. Maka keluar kegedean ya. Ya, babi sama apa gitu kan. Keluar setengah babi. Nah, keluar dia kan farak dari babi, maka dia najis secara zat dalam fikih sapi, najis secara zat. Jadi cabang. Yang lebih parah, Kalau anjing kawin sama babi itu sendiri, itu berarti najis. Udah benar-benar seburuk-buruk binatang ini. Fala yathuru bid-dibaghi indana bila khilaf. Maka tidak akan bisa suci disebabkan dibah. Enggak bakal bisa indana inda Syafi'iyah bila khilaf, tanpa ada khilaf di antara ulama mazhab. Enggak ada khilaf. Tiga syarat itu harus. Tiga syarat apa? Itu tiga syarat dalam penyamakannya. Adapun ada syarat lain, syarat lain itu hewan tersebut enggak boleh dari anjing atau babi atau cabang. Itu syarat lain. Tapi yang tadi tiga ini adalah syarat dalam proses penyamakan. Kalau bilang satu, enggak bisa. Makanya tadi yang misalnya beduk masih bau nyengat banget, itu berarti dia belum melakukan salah satu syarat. Adapun anjing dan babi dan cabang dari keduanya salah satunya, maka tidak akan bisa suci bagi Syafi'iyah tanpa adanya khilaf. Khilaf jadi maksudnya ikhtilaf, bukan khilaf artinya kesalahan dua. Li'annahuma, karena keduanya najisani fi haril hayat. Keduanya pas masih ije urip itu sudah dihukumnya apa? Najis. Nah, kalau misalnya pas uripnya aja udah najis, apalagi pas mati. Ya lebih-lebih lagi najisnya itu. Nah, wadibahu innama ini ta'lil, mulai di sini bermain tentang sebab. Dibah penyamakan itu yutahhiru jildan najusa bil maut. Adanya dibah, yaitu adanya penyamakan untuk apa? Yutahhir, menyucikan jild kulit yang najusa bil maut. Najusa artinya apa? Menjadi najis karena kematian. Berarti asalnya apa? Tohir. Tapi dia menjadi najis gara-gara apa? Kematian. Andai dia tidak mati, tetap aja tohir. Paham kan? Dibag itu untuk mengembalikan keadaan kulit yang tadinya suci menjadi bang najis karena kematian. Jadi kembali kepada apa kemudian? Jadinya nanti menjadi tohir karena dibal, suci, apa, penyamakan. Oke? Nah, li'anna ghayat al-jibari naz'ul fadolati wa daf'ul istihalati. Karena, ta'alilnya, tujuan dari dibal itu apa? Dua tujuan. Dua tujuan dibal. Sama penyamakan ada dua tujuan. Pertama, naz'ul fadolat. Kedua, daf'ul istihalat. Naz'ul fadolat apa? Menghilangkan kotoran-kotorannya. Itu pertama. Kedua, daf'ul istihalat. Yang kedua, daf'ul itu menolak. Menolak istihalat perubahan sifat. Menolak adanya perubahan sifat. Apa maksudnya? Tujuan lima apa tadi pertama? Naz'ul fadolat, yaitu menghilangkan kotoran-kotoran atau sisa-sisa daging, itu tujuannya. Menghilangkan itu semua. Dan menghilangkan itu semua juga bertujuan untuk daf'ul istihalat. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya perubahan sifat setelah disamakan. Ini. Antum menyamakan untuk apa? Mengawetkannya, ya kan? Karena kalau misalnya dia najis, membusuk, pasti nanti bakal banyak belatung dan semacamnya. Rusak, pasti rusak. Itulah dia. Karena ada sesuatu yang najis masih tersisa, gitu kan? Jadi daf'ul istihalat adalah supaya mengawetkan, ya kan? Iya. Supaya mengawetkan. Paham sih? Tujuan dibuat tadi apa? Naz'ul fadolat dan daf'ul istihalat. Yaitu menghilangkan kotoran dan mengawetkan. Wa ma'lumun. Dan sudah maklum, sudah diketahui jelas, annal hayata ablaghu fi dzalika min ad-dibagh, bahwasanya kehidupan itu, ya, kehidupan itu lebih ablag, lebih kuat fi dzalika, dalam urusan pengawetan dan menghilangkan kotoran, daripada dibagh, penyamakan. Jadi sebenarnya kita misalnya ada kucing masih hidup, suci kan? Kesucian kucing masih hidup itu lebih terjamin dibandingkan kesucian setelah disamak pasti. Karena kesucian ini itu asli, masih asalnya Allah ciptakan begitu. Tapi kalau setelah disamak kan belum tentu, tergantung gimana kita menyamaknya. Nah, mana yang lebih kuat kesuciannya? Pas masih hidup. Nah, kalau misalnya pas masih hidup aja udah najis, ya jangan harap pas mati itu jadi sotoh. Gimana? Hidupnya aja udah kacau, gimana nantinya gitu? Makanya dikatakan gini, فَإِذَا لَمْ تُفِدِ الْحَيَاتُ الطَّهَارَةُ فَأَوْلَىٰ أَنْ لَا يُفِيدَ الدِّبَاغُ. Maka kalau misalnya pas lagi urip hayat di sini, lam tufid, kehidupan itu tidak memberikan faedah kesucian baginya, bagi babi dan anjing dan farak keduanya, maka fa'aula, maka lebih-lebih an la yufid ad-dibagh, lebih-lebih dibagh. Ya enggak bakal berfaedah. Hidupnya aja udah enggak berfaedah tohara, apalagi samaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.